Ingat saat kecilku, aku setia menunggumu di depan pintu. Ibu, kau memaafkan aku sesering apapun aku melukai hatimu. Ayah, dengarlah lagu ini, nasihatmu aku rindu. Ibu, ku ingin memelukmu, datanglah di mimpiku. Ayah, kau membanggakan aku saat tak ada yang bisa dibanggakan dariku. Ibu, kau menenangkan aku, tak ada senja yang mengalahkan senyummu. Ayah, dengarlah lagu ini, nasihatmu aku rindu. Ibu, ku ingin memeluk, datanglah di mimpiku. Oh ayah, biar waktu berganti, hati ini selalu rindu. Ibu, sampai waktunya nanti kita bertemu, kita bertemu.